untuk konsepnya bagaimana? Apakah panitia? Konsep perian. Konsepnya apakah nanti kita minta santri untuk baca ataupun atau saya cuma membaca dan terjemah? Sebagaimana? Kalau kemarin itu saat diterangkan dari sininya, dari kitabnya. Artinya santri nggak suruh baca? Nggak suruh baca. Ya. Baik, kalau demikian maka ini seperti kajian kita biasa. Baik, kita mulai dari mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi mujziril ata'i wa musbighin ni'ami, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karami, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul arabi wal ajami, al makhsusu min rabbihi bijawabil kalimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyami wa ala ashabihi masabihi tuja wal dhulami alladzina akramahumullahu faja'alahum khaira ummatin hiya khairul umami wa ala kulli man ja'a ba'dahum muktafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salima. Segala puji milik Allah, dialah zat yang memberikan banyak pemberian dan juga mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dialah zat yang memiliki karunia wal ihsan dan mencurahkan kebaikannya, wal jud, dan dia adalah zat yang maha dermawan, wal karam, dan dia adalah zat yang maha mulia. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan dia adalah tuannya atau penghulunya orang Arab, wal ajam, dan juga orang non Arab. Al maksus yang dia adalah orang yang diberikan kekhususan atau keistimewaan dari Rabbnya dengan Allah berikan jawami'ul karim, yaitu kata-kata atau kalimat-kalimat yang singkat atau padat namun dalam maknanya. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan kepada beliau, juga kepada keluarga beliau yang mereka adalah orang yang memiliki kemuliaan dan keluhuran. Dan juga semoga tercurahkan pula kepada para sahabat beliau yang mereka adalah masabih, lentera bagi kegelapan, yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dan Allah jadikan mereka sebagai umat terbaik, dan mereka adalah umat terbaik kalau dibandingkan dengan semua umat. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada orang-orang yang datang setelah mereka, dan mereka adalah orang-orang yang menempuh dan meneladani atharuhum, atharu-athar mereka. Faqad khalaqal buhu minal ghilli lil mu'minina wa salima, dan mereka adalah orang-orang yang bersih dan selamat hatinya dari kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Amma ba'd, fa inna minal mawdu'at allati allafa fiha al ulama fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaditsul arba'in. Sesungguhnya tema yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis arba'in. Sebuah kitab yang wahia jama'a arba'ina haditsan, yaitu sebuah kitab yang mengumpulkan 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin warada fi fadli hifdzi arba'ina haditsan min ahaditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini berlandaskan dari sebuah hadis tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakara An-Nawawi fi muqaddimatil arba'ina lahu wuruduhu an tis'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sammahum. Dan Imam An-Nawawi dalam mukaddimah kitab Arba'in yang beliau tulis, beliau menyebutkan bahwasanya datangnya keutamaan hadis, hadis tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis tersebut berasal dari 9 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan siapa sajakah 9 sahabat tersebut. Waqala, kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, wattafaqa al-hufadu, para ahli hadis sepakat, ala annahu, bahwasanya hadithun do'ifun, hadis tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis merupakan hadis yang do'if. Wa in kathurat turuquhu, meskipun jalurnya banyak. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyaknya jalur yang meriwayatkan sebuah teks hadis itu tidak senantiasa menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah pasti hadis yang sahih. Ada istilah hadis masyhur. Hadis yang masyhur itu adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh perawi, namun tidak menjamin bahwasanya hadis masyhur ini menjadi hadis yang sahih. Contohnya adalah hadis masyhur berkenaan dengan keutamaan menghafalkan 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Bahkan dikatakan di sini ada 9 sahabat yang menjadi perawi hadis ini. Namun ternyata setelah diteliti rawinya dan seterusnya, maka ini disimpulkan oleh Imam An-Nawawi, ternyata hadisnya ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan landasan untuk beramal. Wa dzakara anna i'timadahu fi ta'lifil arba'in. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau seandainya hadis tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang dhaif, lalu apa landasan Imam An-Nawawi menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah? Maka beliau sebutkan, wa dzakara, dan beliau sebutkan anna i'timadahu, bahwasanya landasan atau sandaran beliau fi ta'lifil arba'ina, dalam penulisan kitab Arba'in An-Nawawi, laisa alaihi, bukan berdasarkan hadis dhaif tersebut. Bal ala ahaditsa ukhra, akan tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asyhadu minkum al-ghaiba. Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengarkan maqalati, ucapan-ucapan dariku, hadis-hadisku, fawa'aha, kemudian dia memahami dan menghafalkannya. Al-hadis sampai seterusnya hadis. Wa dzakara, dan beliau sebutkan 13 minal ulama. Beliau juga sebutkan 13 ulama allafu fil arba'in, yang mereka menulis tentang arba'in hadis yang jumlahnya 40 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhum, yang pertama di antara para ulama yang menulis kitab hadis sejenis arba'in ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Wa akhiruhum, dan yang terakhir di antara mereka adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Maka ulama pertama kali yang dia mempelopori dalam menulis kitab hadis dengan jenis arba'in, maka arba'in ini adalah sejenis kitab hadis. Jadi kitab hadis itu banyak macamnya. Di antaranya adalah arba'in. Kalau arba'in berarti dia mengumpulkan 40, boleh jadi tepat 40 hadis, boleh jadi kurang sedikit 38, 39, atau mungkin lebih sedikit 41, 42. Kurang lebih 40 hadis. Maka yang pertama kali yang mempelopori adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian yang terakhir yang disinyalir menulis kitab hadis sejenis ini adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa qala ba'da dzikrihim, Dan Imam An-Nawawi mengatakan setelah menyebutkan tentang ulama yang menulis tentang arba'in ini, beliau menyampaikan wa khalaiku la yuhsauna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan juga khalaik, khalaik jamak dari kata makhluk. Arti asalnya adalah makhluk-makhluk, namun di sini maksudnya adalah para ulama. Dan para ulama la yuhsauna, tidak terhitung banyaknya, minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dari ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, wal mutaakhirin, dan ulama belakangan yang juga menulis dan perhatian berkaitan dengan masalah kitab sejenis arba'in ini. Waqala, dan juga beliau mengatakan thumma minal ulama man jama'a al-arba'ina fi usuliddin. Kemudian di antara para ulama ada yang beliau-beliau perhatian dan mengumpulkan 40 hadis namun hanya berkaitan dengan masalah usuluddin, pokok-pokok agama, akidah, tauhid. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka fil furu', ada yang mengumpulkan 40 hadis namun berkaitan dengan masalah furu', masalah fikih. Wa ba'duhum fil jihad, dan sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis hanya berkaitan dengan tentang keutamaan berjihad. Wa ba'duhum fil zuhdi, dan sebagian mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, dan sebagian mereka mengumpulkan hadis berkaitan dengan tentang adab. Wa ba'duhum fil khutabi, dan sebagian mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha maqasid shalihah, dan semuanya itu merupakan niat yang baik. Radhiyallahu ta'ala an qasidiha, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi orang-orang yang memiliki maksud baik tersebut. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli. Namun saya berpandangan untuk mengumpulkan 40 hadis yang ini saya harapkan lebih penting dari 40 dari hadis-hadis arba'in atau arba'in yang lainnya yang pernah dituliskan oleh para ulama sebelumnya. Wa hiya arba'una haditsan, yaitu saya tulis 40 hadis mustamilatan ala jami'i dzalik, yang ini diharapkan mencakup semua hal tersebut. Ada masalah usuluddin, ada masalah furu', ada masalah adab, ada masalah jihad, ada masalah zuhud, dan yang lainnya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'iditin, dan setiap hadis yang terdapat pada arba'in yang aku tulis ini itu merupakan hadis yang sebagai kaidah yang agung dalam kaidah-kaidah agama. Qad wasafahu al-ulama'u bi anna madarul islami 'alaih. Yang ada hadis di dalam kitab arba'in ini ada yang disifati oleh para ulama bahwasanya hadis ini merupakan poros agama, poros Islam. Atau ada pula hadis yang dikatakan oleh para ulama huwa nisful islami au thuluthuhu au nahwu dzalik, sebagai separuh Islam atau sepertiganya atau ungkapan-ungkapan semisal itu. Maka betul-betul Imam An-Nawawi memilih hadisnya tidak sembarangan, namun beliau memilih hadis-hadis yang ini sebagai usul kaidah dari antara kaidah-kaidah agama. Di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian apa? Hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian hadis tentang tidak boleh mendekati perkara yang syubhat. Maka hadis-hadis ini dipilih tidak lain karena banyak rekomendasi para ulama yang mengatakan ini adalah madarul Islam, porosnya Islam. Ini adalah separuh agama, ini adalah sepertiga agama, dan seterusnya. Dan tentunya ini dalam masalah sistematikanya, pengurutannya pun tidak sembarangan. Ada alasan tertentu kenapa ini dijadikan hadis yang pertama, kenapa ini hadis yang kedua, dan seterusnya. Yang boleh jadi ini bisa dipahami oleh para ulama pensyarah setelah An-Nawawi, ataupun mungkin tidak dipahami. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Tsumma tazamtu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan." Kemudian saya iltazamtu, saya kekeh fi hadhil arba'in, dalam penulisan arba'in ini, an takuna sahihatan, supaya hadis-hadisnya ini adalah berderajat sahih. Wa mu'dhamuha, dan saya usahakan mayoritasnya, fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin, terdapat dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Namun wa adzkuruha mahdzufatal asanid, namun saya sebutkan hadisnya dengan menghapus sanadnya. Liyasula hifdhuha wa ya'ummu al-intifa'u biha, insyaallah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mudah dihafal dan juga manfaatnya ini lebih merata, insyaallah. Ini karena beliau khawatir kalau seandainya beliau sebutkan sanadnya dengan lengkap, maka ini mempersulit bagi orang yang ingin menghafalkannya. Bahkan mungkin orang lebih sibuk menghafalkan sanadnya daripada menghafalkan matan hadisnya. Padahal yang jadi inti adalah matan hadisnya, bukan hanya sekedar sanadnya. Maka ini adalah diantara sikap hikmah Imam An-Nawawi dalam rangka untuk menyebarkan ilmu agama. Beliau mengutamakan taisir, mempermudah orang yang membaca dan orang yang belajar. Sehingga kalau kita ingin mempelajari lebih dalam tentang sanad dari hadis-hadis Imam An-Nawawi yang dalam Arba'in ini, maka tentunya kita perlu melihat ke kitab-kitab yang mutawalat, yang berpanjang lebar berkaitan dengan masalah sanad hadis. Tadi telah diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi, silakan bisa lihat ke asal hadis ini di kitab Bukhari ataupun kitab Muslim. Maka silakan lihat jalurnya lengkap bagaimana. Wayan bagi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhil ahaditha limastamarat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'ati wadhalika zahirun liman tadabbarahu. Dan selayaknya bagi semua orang yang menginginkan akhirat untuk mengetahui dan mempelajari hadis-hadis ini, karena hadis-hadis ini mencakup berbagai macam hal yang penting dalam agama dan juga mengandung tanbih, peringatan ala jami'i ta'at, untuk semua ketaatan. Wadhalika dhahirun, dan hal tersebut adalah sangat amat nampak, liman tadabbarahu, bagi orang yang mau mentadabburi hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Selesai kutipan dari mukadimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi untuk Arba'in An-Nawawiyahnya. Kemudian kembali ke perkataan penulis. Wal ahadits allati jama'aha An-Nawawi rahimahullah 42 haditsan. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah itu ada 42 hadis. Qad utliqa 'alaiha qad atlaqa 'alaiha 40 tagliban ma'a hadfil kasri az-zaidi. Namun atlaqa 'alaiha digunakan nama atau istilah yang digunakan adalah arba'in 40. Padahal aslinya 42. Kenapa demikian? Tagliban, dalam rangka untuk pembulatan kalau dalam bahasa kita. Ma'ahad fil kasri az-zaid, disertai menghapus al-kasr, pecahan az-zaid, tambahannya yang sedikit, yaitu angka 2-nya, 42. Duanya ini dianggap sedikit, maka dianggap dibulatkan sajalah 40. Maka masalah pembulatan itu ada dalam bahasa Arab. Misalkan 38, 39, maka dibulatkan 40. Karena dianggap dua yang kurang ini sedikit, sehingga ya sudahlah digenapkan 40. Begitu pula dengan lebih tapi yang sedikit, lebih 1, lebih 2, maka ini dibulatkan menjadi 40. Sehingga di sini nama arba'in itu bukan real hadisnya, jumlahnya 40, tapi boleh jadi kurang sedikit atau lebih sedikit, dinamakan arba'in karena tagliban, dalam rangka pembulatan. Waqad ruziqa hadzal kitabu lin-Nawawi ma'a kitabihi Riyadhus Shalihin al-Qabula 'indan nas. Dan Imam An-Nawawi beserta dua kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin dan Arba'in An-Nawawiyah ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penerimaan di kalangan manusia. Wa hasala istirahum istiharuhuma wal inayatu bihima, dan terwujudlah kepopuleran dua kitab tersebut dan perhatian manusia terhadap kedua kitab tersebut. Wa awalu kitabin yanqadihu fil adhani yursadu al mubtadi'una fil hadithi ilaihi hadhihi al arba'una lil imami An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab yang pertama kali yunqadah fil adhan, yang terbetik dalam pemikiran, dalam benak seseorang, yursad al mubtadi'un fil hadith ilaih, yang ini para pemula dalam penuntut ilmu yursad diberi bimbingan dalam masalah hadis, adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau orang bilang Arba'in, maka yang terbetik pertama kali adalah Arba'in An-Nawawi, bukan Arba'in punya Ibnul Mubarak ataupun imam-imam yang lain. Padahal tidak kalah terkenalnya, atau bahkan mungkin dari sisi keterkenalan lebih terkenal dan lebih mumpuni imam-imam yang lain. Tapi ternyata kalau kita bilang Arba'in, maka yang dimaksudkan adalah Arba'in An-Nawawi. Faqad zada Ibnu Rajab bin Al-Hanbali rahimahullah 'alaiha 8 ahaditsa min Jawami'il Kalim. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali menambahkan hadis pada kitab Arba'in, menambahkan 8 hadis yang termasuk Jawami'ul Kalim. Fa akmala biha al-iddata 50, sehingga beliau sempurnakan jumlahnya menjadi 50. Wa syarahaha fi kitabin samahu Jami'ul Ulumi wal Hikami fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Karimi. Kemudian 50 hadis ini beliau syarah dalam kitab yang beliau namakan Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan hadis-hadis tentang ilmu dan hukum dan hikam ya dan hikmah fi syarhi dalam atau berkenaan dengan penjelasan 50 haditsan, 50 hadis min Jawami'il Kalim, yang termasuk dari Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan masalah Jawami'ul Kalim, berkenaan dengan masalah Jawami'ul Kalim, maka Jawami'ul Kalim ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang spesial. Jadi Jawami'ul Kalim itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang spesial. Maka tidak semua hadis ini statusnya Jawami'ul Kalim. Tidak semua hadis ini statusnya Jawami'ul Kalim. Karena para ulama mengatakan bahwasanya di antara sekian banyak hadis itu ada yang statusnya Jawami'ul Kalim, yang kemudian dikomentari oleh para ulama sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ini adalah separuh agama, ini adalah sepertiga agama, ini tercakup dalam 70 bab fikih dan seterusnya. Maka hadis-hadis yang memiliki sifat demikian, yang biasanya adalah singkat padat dalam maknanya, maka ini termasuk Jawami'ul Kalim. Adapun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu panjang dan juga menceritakan detail tentang mungkin tata cara beribadah, fikih sholat dan seterusnya, maka ini tidak termasuk dalam Jawami Kalim. Jadi Jawami Kalim ini adalah hadis Nabi yang spesial. Contoh Jawami'ul Kalim, la dharara wala dirara, singkat padat jelas. Innamal a'malu binniyat, singkat padat jelas. Waqad kathurat syuruhul arba'in lil Imam An-Nawawi. Dan banyak kitab syarah untuk Arba'in An-Nawawi, wa fiha al-muhtasar wal mutawwal. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang muhtasar, ada yang ringkas, wal mutawwal, ada yang berpanjang lebar. Wa ausa'u syuruhiha syarhu Ibnu Rajabin Al-Hambali rahimahullah. Namun yang paling luas cakupannya di antara syarah-syarah yang lain adalah syarah yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang tadi dinamakan dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Waqad ra'aitu syarha hadhil arba'in ma'a ziyadati Ibnu Rajabin syarhan mutawassitan. Kemudian aku, yaitu penulis Syekh Abdul Muhsin, ini memandang untuk menulis syarah untuk Arba'in ini yang telah dilengkapi menjadi 50 hadis yang dilengkapi oleh Ibnu Rajab. Beliau ingin buat syarah mutawassit, syarah yang mutawassit, yang pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Namun qariban minal ikhtisar, nami ini lebih dekat ke ikhtisar, ringkasan. Maka maksud beliau apa? Maksudnya beliau di sini adalah beliau ini menulis kitab ini dan menamakan ini syarah, tapi hakikatnya ini adalah ikhtisar, ringkasan. Ringkasan dari mana? Ringkasan dari syarah Arba'in tulisan Ibnu Rajab. Beliau ringkas lagi dari syarah Arba'in tulisan para ulama yang lainnya. Kemudian beliau ringkas, kemudian dikumpulkan jadi syarah yang kita baca sekarang ini. Yastamilu syarha kulli hadithin ala faqaratin. Dan syarah untuk setiap hadis dalam kitab ini nanti akan mencakup faqarat, poin-poin. Wa fi khitamihi, dan di penutupnya, dzukira syai'un mimma yustafadu minal hadith, akan disebutkan faedah dari hadis. Faqad istafadtu fi hadha syarhi min syuruhin Nawawi, dan aku mengambil faedah dalam syarah ini, saya ambil faedah dari syarahnya Imam An-Nawawi sendiri untuk Arba'innya. Kemudian syarah dari Ibnu Daqiq Al-Ain, dan juga syarah dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian yang selanjutnya adalah syarah Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lil Arba'in, untuk kitab Arba'in. Dan juga mengambil penjelasan dari kitab Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa samaituhu, dan aku berikan nama untuk syarah ini dengan Fathul Qawiyyil Matini. Fathah di sini artinya adalah ilham. Fathah berasal dari kata fataha yaftahu fathan, yang arti asalnya adalah membuka. Namun fathah di sini bermakna ilham kalau dalam bahasa kita. Fathul Qawi Al-Matin, ilham dari dat yang maha perkasa. Al-Qawi, dat yang maha kuat. Al-Matin, yang sangat kuat, dat yang maha perkasa. Fi syarhil Arba'in, dalam penjelasan kitab Arba'in. Wa tatimmatil khamsin, dan pelengkap menjadi, dan dilengkapi menjadi 50 hadis tulisan Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Rajab rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Maka berkaitan dengan istilah fathah, ini banyak kitab yang berjudul fathah. Contohnya adalah Fathul Bari. Maka fathah bermakna ilham. Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Al-Bari, ilham dari zat yang maha menciptakan. Contoh yang lain adalah Fathul Majid. Fathul Majid, ilham dari Al-Majid, dat yang maha mulia. Contoh yang lain, Fathu Rabbil Bariyah, Fathu Rabil Bariyah. Fathah bimakna ilham. Ilham dari Rab makhluk. Maka fathah di sini artinya adalah ilham. Jangan diterjemahkan pembukaan Al-Qawi Al-Matin. Bukan. Fathah di sini bimakna ilham. Wal-Matinu min asma'illah. Dan nama Al-Matin adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla fi surati Dzariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha pemberi rizki dan Dia adalah Zat yang Maha kuat Al-Matin lagi perkasa. Wa ma'nahu dan makna Al-Matin adalah syadidul quwwah, sangat kuat. Kama ja'a fi kutubi tafsiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Wa ini ausi talabatal ilmi bihifdi hadhil ahadith al-khamsin. Dan aku wasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafalkan 50 hadis ini. Allati hiya min jawami ikalimi rasuli al-karimi alaihi afdolus salati wa atamut taslimi. Dan ini termasuk jawami ul-kalim yang diberikan kepada Rasul yang mulia, dan semoga seutama-utama salawat dan sesempurna salam salam tercurahkan kepada beliau. As'alullah azza wa jalla, aku minta kepada Allah azza wa jalla an yanfa'a bihadha syarhi, supaya memberikan manfaat dengan syarah ini. Kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana telah Allah berikan manfaat kepada kitab asalnya, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, kemudian Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga kitab-kitab syarah tentang Arba'in yang lainnya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa nabiyihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam dan keberkahan dari Allah tercurahkan kepada hambanya dan nabinya yaitu Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya semuanya. Maka ini adalah mukadimah dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar untuk syarah beliau Fathul Qawi Al-Matin. Dan nanti antum jumpai sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di mukadimah, ini adalah ikhtisar, mukhtasar, ringkasan. Maka banyak kita jumpai nukilan-nukilan dari syarah-syarah ulama yang terdahulu untuk kitab Arba'in. Nukilan dari Imam An-Nawawi untuk syarah An-Nawawi Arba'innya sendiri, nukilan dari Ibnu Daqiq Al-Id, nukilan dari Syekh Utsaimin. Jadi banyak nukilan yang akan kita jumpai. Kemudian kita masuk ke al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Dan gelar Amirul Mukminin ini adalah gelar yang pertama kali digunakan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu muncul gelar ini di masa Umar bin Khattab. Adapun Abu Bakar belum. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Abu Hafs Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Abu Hafs nama kunyah Umar bin Khattab. Meskipun beliau tidak memiliki satupun anak namanya Hafs, tapi beliau memiliki kunyah Abu Hafs. Nama anak beliau diantaranya adalah ya Abdullah, kemudian Hafsah. Tidak ada sama sekali anak beliau namanya Hafs, tapi beliau memiliki kunyah Abu Hafs. Umar bin Al-Khattabi, Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama hanyalah al-a'mal, amalan-amalan, yaitu amalan-amalan ibadah, binniyat, dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada tujuan hijrahnya. Rawahu Imam al-Muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhaddithin, dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Barbisbah Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yang pertama adalah Abu Abdillah, nama kunyah untuk Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbisbah. Untuk kata Barbisbah, maka ini ada dua cara baca. Cara baca yang pertama adalah kita anggap ini adalah hak, kemudian kita sukun Barbisbah, haknya disukun. Yang kedua adalah kita anggap ini adalah ta' marbutoh, kemudian kita baca fathah Barbisbata. Ada dua cara baca. Al-Bukhari, ini adalah nama atau nisbah yang sering kita gunakan sebagai gelar untuk Al-Bukhari. Beliau berasal dari orang dari Bukhara, di daerah Khortang, yang kurang lebih ini sekitar Uni Soviet atau Rusia waktu sekarang. Kemudian yang kedua, wa Abul Husain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abul Husaini, nama kunyah untuk Imam Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslimin, nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Maka kakek beliau juga bernama Muslim. Al-Qusairiyu, yang mereka adalah yang beliau adalah orang Qusairi. An-Naisaburi, beliau adalah orang Naisaburi. Fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih milik mereka berdua. Aladaini huma ashahul kutubil musannafah, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Bahkan para ulama mengatakan dua kitab ini adalah dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis setelah Al-Quran, menunjukkan betapa tingginya kedudukan dua kitab sahih ini di kalangan kaum muslimin. Namun yang patut dipahami adalah dua kitab sahih ini belum bisa mencakup semua hadis sahih, maka masih banyak hadis sahih yang lainnya tercantum dalam kitab-kitab yang lainnya. Namun kedua kitab ini diistimewakan karena kedua ulama ini berusaha keras bahwasanya ini terjamin kesahihannya. Bahkan Imam Bukhari memiliki syarat-syarat yang ketat, yang ini lebih ketat daripada syarat yang dimiliki oleh Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan bahwasanya harus valid secara historis, bahwasanya antara guru dan murid ini bertemu, bukan hanya sezaman. Kalau Imam Muslim mensyaratkan sezaman, asalkan ini secara historis memang betul valid sezaman, maka ya sudah, berarti ini sahih. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, harus bertemu. Ada riwayat valid, cerita valid bahwasanya antara guru dan murid ini pernah bertemu, dan sang murid mengambil hadis dari gurunya. Maka ini adalah sebuah syarat yang sangat amat ketat, yang mungkin tidak bisa terpenuhi di kitab yang lain. Sehingga saking sahihnya dan saking ketat syaratnya, maka ini dianggap kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kemudian kita sampaikan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun wa Ashabus Sunani wa ghairuhum. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan, para ulama penulis kitab-kitab Sunan, wa ghairuhum, dan ulama-ulama yang lainnya. Wa qad tafarrada bi riwayatihi an Umar Al-Qamatu bin Waqasin Al-Laitsi. Dan bersendirian, tafarrada bersendirian, meriwayatkan hadis ini dari Umar Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi. Maka Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi, dia adalah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini dan teks ini dari Umar bin Khattab. Cuma beliau. Wa tafarrada bihi anhu Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan juga bersendirian meriwayatkan hadis ini dari Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Maka setelah Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi diriwayatkan, dan satu-satunya yang meriwayatkan cuma Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wa tafarrada anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan juga bersendirian dalam masalah meriwayatkan hadis ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka setelah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Setelah itu summa kathura al-akhiduna anhu. Kemudian menjadi banyaklah para ulama yang mengambil dan meriwayatkan hadis ini dari beliau, yaitu dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka ini adalah sebuah hadis yang spesial. Spesialnya kenapa? Yang pertama adalah ini adalah usuluddin. Innamal a'mal binniyat. Masalah hati. Namun ternyata ini merupakan hadis ahad. Ini merupakan hadis ahad. Kenapa? Karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Al-Qamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Berapa tingkat terjadi? Umar bin Khattab, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ada 4 tabaqah. Ada 4 tabaqah kurang lebih. Dan ini semuanya sendiri. Dan ini dalam masalah apa? Usuluddin. Masalah apa? Niat. Masalah apa yang ada dalam hati. Ini masalah akidah. Maka ini membuktikan bahwasanya tidak benar kaidah yang mengatakan bahwasanya kalau masalah usuluddin hadis ahad tidak berlaku. Kita katakan bahkan berlaku. Buktinya innamal a'malu binniyat, hadisnya hadis ahad. Bahkan gharib. Nah, kemudian setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian baru banyak perawi yang meriwayatkan hadis ini dari beliau. Nah, karena di sini cuma satu yang meriwayatkan, fahuwa min gharaibi sahihil Bukhari. Nah, hadis ini termasuk hadis gharib yang terdapat dalam sahih Bukhari. Wa huwa fatihatuhu. Dan ini adalah pembuka untuk kitab sahih Bukhari. Hadis pertama dalam sahih Bukhari. Wa mithluhu fi dzalik khatimatuhu. Dan semisal pula, semisal dalam masalah gharib adalah hadis yang menutup sahih Bukhari, yaitu hadis Abu Hurairah, kalimatani habibatani ila Rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan, yang ini berat di timbangan dan ringan di lisan, dan seterusnya hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang gharib juga. Maka pembuka kitab sahih Bukhari adalah hadis yang gharib. Dinamakan gharib, asing, karena tadi yang meriwayatkan tidak banyak. Bahkan di sini cuma satu-satu. Bahkan 4 tabaqah cuma satu perawi saja yang meriwayatkan. Begitu pula penutup untuk hadis Bukhari, ini pun ditutup dengan hadis yang gharib. Karena yang meriwayatkan dari Rasulullah cuma beberapa sedikit sahabat. Yang meriwayatkan dari sahabat cuma sedikit tabi'in dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah bukti bahwasanya yang namanya hadis ahad asalkan dia sahih, hadis gharib asalkan dia sahih, maka ini bisa jadi landasan untuk beramal, baik masalah furu' ataupun masalah usul. Berkaitan dengan masalah istilah furu' dan usul, maka yang patut kita pahami adalah kenapa para ulama mengistilahkan usul dengan usul dan furu' dengan furu'. Yang secara bahasa usul itu artinya adalah pokok dan furu' itu adalah cabang. Alasannya apa? Maka para ulama menjelaskan usul dinamakan usul karena dia adalah landasan dalam beramal. Landasan utama dalam beramal, pokok dalam amal. Contohnya adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat, ini usul. Adapun furu' dinamakan furu' yang secara bahasa artinya cabang. Itu maksudnya adalah karena dia cabang dari usul. Yang mana furu' ini sahih sah atau tidaknya tergantung sah atau tidaknya usul. Intinya apa? Semuanya penting. Semuanya penting. Bukan mentang-mentang namanya furu kemudian ini kita anggap tidak penting. Bukan demikian. Pengistilahan usul dan furu maksudnya adalah tadi, ini adalah pokok, sedangkan ini adalah derivat dari pokok. Semuanya penting. Masalah pokok, masalah akidah, masalah iman, masalah niat. Yang mana dengan benarnya akidah, iman, dan niat seseorang berderivat benarnya dan sahnya dan berpahalanya amal seseorang. Oleh karena itulah perkara-perkara fikih itu sering disebut dengan furu'. Masalah-masalah fikih sering disebut furu', sehingga kemudian masalah-masalah akidah, iman itu disebut dengan usul, usuluddin. Sebagian ulama, sebagian orang terkecoh dengan dua istilah ini, kemudian berpemahaman mau furu' saja kok, enggak terlalu penting. Yang penting usul. Kita katakan usul furu' penting semua. Kemudian penjelasan yang kedua, poin yang kedua. Qala al-mu'allif, qala syarih hafizahullah ta'ala, iftataha an-Nawawi ahaditsal arba'in bihadzal hadits. Imam An-Nawawi iftataha membuka hadis arba'in dengan hadis ini. Wa qad iftataha jama'atun min ahli al-ilmi kutubahum bihi. Dan juga telah membuka sejumlah dari kalangan ulama kitab-kitab mereka pun dengan hadis ini. Minhum di antara mereka adalah Al-Imamu Al-Bukhari, Imam Bukhari. Iftataha sahihahu bihi. Beliau buka kitab sahih beliau dengan hadis ini. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Iftataha kitabahu Umdatul Ahkami bihi. Beliau buka kitab beliau Umdatul Ahkam dengan hadis ini. Wal Baghawi dan juga Imam Al-Baghawi, beliau adalah ulama ahli tafsir. Iftataha kitabaihi, beliau buka dua kitab beliau yaitu Masahibus Sunnah kemudian Syarhus Sunnah bihi dengan hadis ini pula. Kemudian Imam As-Suyuti juga membuka kitab beliau Al-Jami' As-Shahir juga dengan hadis ini. Wa aqada An-Nawawi fi awali kitabihi Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab faslan. Imam An-Nawawi aqada membuat judul atau membuat pembahasan di awal kitab beliau yaitu Majmu' Syarah Muhaddab, sebuah pasal. Qala fihi, beliau katakan di pasal tersebut, faslun fil ikhlasi wa sidqi wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali al-barizati wal khafiyati. Pasal tentang ikhlas dalam beramal, kemudian jujur dalam beramal, kemudian menghadirkan niat dalam semua amalan, baik amalan zahir atau amalan yang tersembunyi. Awrada fihi thalatha ayatin minal Qur'an. Kemudian beliau sampaikan di bab tersebut, di pasal tersebut, tiga ayat dari Al-Qur'anul Karim. Thumma haditha innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau bawakan hadis innamal a'malu binniyat. Waqala dan beliau berkomentar, haditsun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Ini merupakan hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya. Di antara yang disepakati yang utama adalah Bukhari dan Muslim. Wa mujma'un ala adhami mauqi'ihi wa jalalatihi. Dan disepakati atas agungnya kedudukannya dan kemuliaannya. Wa huwa ihda qawaidil imani wa awwalu da'imihi wa aqadul arkan. Dan dia merupakan salah satu kaidah-kaidah dalam masalah iman, bahkan awwalu da'imihi, awal pondasinya, wa aqadul arkan, dan dia adalah rukun yang paling ditekankan. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban min al-fiqhi. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam permasalahan fikih. Kalau mau dipikirkan lagi, misalkan fikih kan banyak babnya, bab tentang sholat. Sholat pun ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kemudian masalah puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Apalagi zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian masalah haji dan umrah. Kemudian belum lagi masalah-masalah fikih yang lainnya, masalah jinayat, masalah jaraim dan seterusnya, masalah hudud dan seterusnya. Maka kalau mau ditelusuri dalam-dalam, maka sekian banyak bab dalam masalah fikih itu berkaitan dengan hadis ini. Sehingga hadis ini dijadikan sebagai 5 konsep dasar dalam agama Islam. Salah satu dari 5 konsep dasar dalam agama Islam, salah satunya adalah hadis ini. Wa qala aidan, dan juga beliau mengatakan, huwa thuluthul ilmi, dia merupakan sepertiga ilmu. Kenapa beliau bilang sepertiga ilmu? Karena ilmu terletak pada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu dalam hati, yang kedua adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dan ini berkenaan dengan masalah hati. Maka sepertiga ilmu. Wakadha qalahu aidan ghairuhu. Dan begitu pula ini kalimat yang semisal juga disampaikan oleh para ulama yang lainnya. Wa huwa ahadul ahaditsil lati 'alaiha madarul Islam. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Wa qad ikhtalafa fi 'addiha. Namun para ulama berselisih pendapat tentang berapakah jumlah hadis yang distatuskan sebagai poros Islam. Fi adiha, dalam masalah bilangannya berapa yang jadi poros Islam. Kila, ada yang berpendapat poros Islam itu berkisar pada salah satu 3 hadis. Wakila, ada juga yang berpendapat berkisar pada arba'atun 4 hadis. Wakila iznani, dan ada juga yang berpendapat 2. Wakila hadithun, dan ada juga yang berpendapat enggak, cuma 1 hadis saja. Kemudian waqad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in. Waqad jama'atha kullaha fi juz'il arba'in. Dan semuanya itu terkumpul dalam kitab arba'in. Fabalaghat arba'ina haditsan, sehingga terkumpul menjadi 40 hadis. La yastaghni mutadayyinun an ma'rifatiha. Yang ini harus diketahui oleh orang yang menisbatkan diri sebagai orang yang beragama. Kenapa demikian? Li'annaha kullaha sahihatun, karena semua hadisnya adalah sahih. Jami'atun qawaidil Islam, dan ini mengumpulkan semua kaidah-kaidah Islam. Fil usuli wal furu'i, dalam masalah usul maupun dalam masalah furu'. Wa zuhdi, dalam masalah kezuhudan. Wal adab, dan masalah adab. Wa makarimil akhlaq wa ghairi dzalik, dan juga masalah akhlak-akhlak yang mulia dan yang lainnya. Wa innama bada'tu bihadzal haditsi ta'asiyan bi a'immatina mutaqaddimi aslafina minal ulama'i radhiyallahu anhum. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, adapun saya mulai arba'in ini dengan hadis-hadis ini karena meneladani imam-imam kita terdahulu yang mereka adalah ulama salaf kita radhiyallahu anhum. Makarim tanda abihi imamu ahlil hadith bila mudafa'atin Abu Abdillah al-Bukhari sahihahu. Dan imam ahlul hadith tanpa diragukan lagi, yaitu Abu Abdillah al-Bukhari, beliau pun buka kitabnya dengan hadis ini. Wanakola jama'atun annas salafakanu yastahibuna iftitahal kutubi bihadal hadith. Dan sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwasanya mereka menyukai untuk memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Tanbihan litthalibi ala tashihin niyati wa iradatihi wajhallahi ta'ala bijami'i a'malihi albarizati wal khafiyati. dalam rangka untuk memperingatkan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niat, membenarkan niat dan keinginannya supaya hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata untuk setiap amalannya, baik amalan yang lahir ataupun amalan yang batin atau yang tersembunyi. Warwina anil imami Abi Sa'idin Abdurrahman ibni Mahdiin rahimahullah qala. Dan kami mendapatkan riwayat dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, dia mengatakan, lausun naftu kitaban, seandainya aku menulis sebuah kitab, badatu fi awwali kulli babin minhu bihadzal haditsi, maka sungguh aku akan mulai setiap bab dari kitab tersebut dengan hadis ini. Warwina anhu aidan, dan kami mendapatkan riwayat dari beliau juga, beliau mengatakan, man aroda an yusannifa kitaban, barang siapa yang ingin menulis sebuah kitab, falyabda bihadzal hadits, maka hendaklah dia mulai dengan hadis ini. Faqala al-Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim ibn al-Khattab al-Khattabi as-Syafi'i al-Imam fi kitabihi al-Ma'alim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kana al-mutaqaddimun min suyukhina yastahibbuna taqdima hadithi al-a'malu bin niyat amama kulli syai'in yunsa'u wa yubtada'u min umuriddin. Maka beliau menyukai ataupun menganjurkan untuk memulai dengan hadis a'mal bin niyat di awal semua segala sesuatu yang ingin dia lakukan berkaitan dengan masalah agamanya. Li umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha, karena umumnya kebutuhan kaum muslimin dalam semua jenis ibadahnya. Ya, maka ini adalah kutipan dari penulis, beliau kutip dari kitab An-Nawawi, tulisan Imam An-Nawawi. Boleh jadi dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, ini kutipan dari Majmu' Syarah Al-Muhadzab di jilid yang pertama halaman 35. Maka di Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwasanya beliau telah menulis kitab Arba'in jumlahnya 40 sekian, dan ini beliau katakan diusahakan semuanya adalah sahih, dan juga beliau bawakan di sini asar dari ulama pendahulu beliau tentang keutamaan hadis Arba'in dan juga pentingnya menghafalkan hadis Arba'in karena ini adalah bagian dari agama. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah pendahuluan kita untuk Fathul Qawi Al-Matin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di pekan depan. Kita akan baca perkataan dari Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan terbukti bahwasanya antum lihat di sini kutipan. Ya. Pensyarah mengutip dari Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian beliau kutip dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka ini apa? Mukhtasar. Ringkasan-ringkasan dari berbagai kitab. Bahkan mungkin jarang sekali kita jumpai di sini pendapat ataupun komentar dari pensyarah sendiri. Jarang kita jumpai perkataan dari Syekh Abdul Muhsin sendiri. Yang sering adalah beliau kutip dari kitab ini, beliau kutip dari kitab ini. Bahkan di sini kutipannya apa? Murni ngutip tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Jadi betul, mukhtasar ringkasan. Maka apabila antum ingin baca Jami'ul Ulum, maka dengan kita baca Fathul Qawi Al-Matin sudah ada gambarannya. Kalau ingin baca Arba'in Syarah Arba'in An-Nawawi tulisannya Imam An-Nawawi atau Ibnu Daqiq Al-Aid ataupun ulama sekarang Ibnu Utsaimin, maka sudah ada gambarannya. Karena di sini sudah diringkas. Baik, demikian yang bisa kita bahas dan kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.